وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد إخوتي أرشدني وأرشدكم الله رحمنا الله وإياكم Alhamdulillah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat ya, nikmatul Islam, wa nikmatul iman, wa nikmatus sihah, wa nikmatul faragh. Dan salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan dars kita yaitu pembacaan kitab Safinatun Najah Fima yajibu ala al-abdi limaulah tulisan Syekh Salim Sumair Al-Hadrami. Khati arsyadi asyadakumullah rahimahillahi ayyakum. Pada pertemuan pertama kita memberikan sedikit mukaddimah tentang tamadhub, kemudian tentang perjalanan global ya, madhab Syafi'i mulai dari fase taksis, fase pendiriannya, kemudian fase berkembangnya, kemudian fase tangkihnya yaitu tangkihul awal, kemudian fase tangkih tsani dan lain sebagainya. Ikhwati asyhadu asyhadukumullah rahimanallahu ayakum, pada kesempatan kali ini kita akan langsung memulai kepada matan, membaca matannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebagaimana kebiasaan para muallif ya, para ulama ketika mereka memulai menulis ya, atau ketika mereka memulai darasnya, mereka membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Al-ba' di sini adalah harful jar dan dia lil musahabah ma'atabarruk ya. Yaitu maknanya adalah abda' hadha ta'lif ya, saya mulai penulisan buku ini dengan ya musahabah ya, dengan menyertakan dan sekaligus mengharap berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya al-ba' lil musahabah ma tabarruk ya. Allah Subhanahu wa taala bismillah ya ar-rahmanir-rahim itu pecahan kata dari kata apa? Rahmah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu wa yakum ya, iktidaan ya, para ulama membuka tulisan-tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu dalilnya adalah iktidaan bil-Quran ya, mereka di antara kebiasaan Al-Quran adalah memulai ayat-ayatnya dengan basmalah. Dan dalam mazhab Syafi'i ya, basmalah itu adalah bagian dari setiap surat ya. Kemudian disandarkan juga kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillah fa huwa aqta ya. Fa huwa aqta atau di fa huwa abtar fa huwa ajzam, di beberapa riwayat seperti itu ya. Maknanya segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah ya, bismillah, dengan mengucap bismillah, maka aqta itu berasal dari kata apa? Maqtu'ul yadain ya, orang yang terputus tangannya ya. Kalau kemudian apa? Aqta itu maqtu'ul yadain. Kemudian ajdam ya. Ajdam itu kalau kita orang terkena penyakit lepra ya, yaitu apa namanya memerah dan membusuknya bagian-bagian tubuh yang kemudian dia terputus atau terlepas satu persatu ya, bagian per bagian ajdan ya. Atau kemudian abtar ya, abtar itu adalah maqtu'udz dzanab. Abtar itu adalah maqtu'udz dzanab, yaitu terputusnya ekor. Maknanya ini semua itu menceritakan aib ya, baik itu maqtu'ul yadain, abtar maqtu'ul adzanab terputusnya ekor, kemudian ajdam itu penyakit tadi. Intinya ini adalah aib. Ya. Itu di antara hadis, meskipun para ulama berbeda pendapat atau berselisih tentang kesahihan hadis ini, ya, atau kemakbulan hadis ini, akan tetapi hadis ini sering digunakan untuk istisyhad dalam menggunakan basmalah dalam setiap taklif, ya. Atau juga tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara surat kebiasaan beliau adalah memulai surat-surat beliau, ya, itu dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Khatir syadzakumullah harimallahu yakum, ya, ucapan basmalah sendiri itu memiliki hukum, ya, memiliki beberapa hukum yang hukumnya ini terkait dengan apa yang diucapkan dengan basmalah tersebut, perbuatan apa atau hal apa yang ingin dilakukan dengan ucapan basmalah tersebut, ya. Yang pertama adalah hukum mengucap basmalah itu adalah wajib. Kapan itu hukumnya wajib? Yaitu apa? Dalam salat, ya. Dalam salat mengucapkan basmalah itu adalah wajib, dalam membaca surat Al-Fatihah, karena al-basmalah adalah suratun min ayatun minal Fatihah, ya. Jadi itu, maka hukumnya wajib, ya. Jadi ketika basmalah wajib, hukum yang pertama adalah wajib, yaitu ketika di antara contohnya adalah ketika seseorang mengucapkan atau di dalam salat ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah nadab. Ya, nadab. Nadab di sini adalah sunnah. Ya, hukumnya sunnah membaca basmalah, yaitu apa? Ketika ketika kullu amrin dzibalin, sebagaimana lafaz hadisnya. Jadi ketika melakukan suatu perkara yang zibal, yang memiliki, ya, seperti tadi ta'liful kitab, tadris misalnya, mengajarkan Al-Quran misalnya, ya, ini adalah, atau amalan-amalan lain yang, atau dalam wudu misalnya, diantara sunnahnya adalah membaca basmalah, ya. Maka pada amr zibal, pada amr yang memiliki syariat memiliki ihtimam, memiliki perhatian dalam hal tersebut, itu disunnahkan untuk mengucapkan al-basmalah. Itu yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga adalah, ya, mubah, ya. Hukum membaca basmalah itu mubah, yaitu ketika pada hal-hal yang biasa, seperti contohnya seseorang ingin memindahkan lemari dari satu tempat ke tempat lain, ingin mengendarai ingin mengendarai motor misalnya, ya. Ya, dia mengucapkan basmalah, atau kemudian ingin sedang memperbaiki atau menghidupkan lampu misalnya, ya. Keseharian yang dia sifatnya masuknya ke dalam hal-hal mubah, ya, mengucapkan basmalah hukumnya juga mubah. Kemudian yang keempat adalah hukum mengucapkan basmalah yaitu makruh ketika seorang mengerjakan suatu hal yang makruh juga. Ya. Ketika seorang ingin melakukan yang makruh, ya, dia mengucapkan basmalah, ya, pada hal tersebut, maka hukumnya juga makruh. Ya. Seperti misalnya an-nazar ilal makruh, dia melihat sesuatu hal yang makruh baginya untuk dilihat, ya, dia mengucapkan basmalah, maka apa? Maka makruh hukumnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah haram. Haram. Ya, yang terakhir adalah haram. Yang terakhir adalah haram. Yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan yang haram, ya. Ketika seseorang ingin mencuri, bismillah. Ini kan ada persepsi, wah, ketika seseorang melakukan maksiat, saya tak mengucapkan basmalah dulu, ya. Biar kemudian nilai maksiatnya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala karena saya mengucapkan basmalah. Enggak. Ya. Justru haram orang mau mencuri dia ucapkan basmalah. Kenapa? Karena ini adalah penghinaan terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan terhadap basmalah, ya. Ini penghinaan kepada basmalah. Berarti dia orang mengucapkan basmalah ketika ingin melakukan kemaksiatan, baik itu ketika dia ingin mencuri, ya. Ketika dia mau minum khamar atau mau makan makanan yang haram. Ya. Maka ketika dia mengucapkan basmalah, maka apa? Maka ya dosanya double. Karena dia ihanah, Ya, dia me, apa namanya me, merendahkan ayat-ayat Allah dengan ya, meletakkannya pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persepsi tadi salah ya. Jadi ketika seorang melakukan kemaksiatan kemudian dianggap dengan mengucapkan basmalah apa namanya pahalanya dosanya berkurang, tidak seperti itu. Kemudian kita lanjutkan alhamdulillah rabbil alamin ya. Alhamdulillah rabbil alamin kalau kita artikan adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam ya. Maka di sini ada kata-kata alhamdu. Alhamdu ya, lugatan, secara lugatan adalah as-sana bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Jadi alhamdu secara lugatan adalah mengucapkan atau memuji dengan lisan 'alal jamil kepada suatu hal yang indah, al-ikhtiyari, yang keindahannya tersebut sifatnya ikhtiyari. Ya. Jadi nanti ada al-jibilli, ada al-ikhtiyari, ya. Contoh-contohnya kemudian apa? Alhamdu ya, seseorang memberikan kepada saya sesuatu ya, baik itu berupa harta ya ataupun kebaikan, maka pekerjaan dia melakukan ini, melakukan apa namanya? Melakukan sesuatu yang indah ini tadi kemudian astana bil lisan ya. Saya memujinya dengan lisan. Atas apa? Atas perbuatan baiknya. Itu mana al apa al-ikhtiyari itu seperti itu. Tapi misalnya ketika saya memuji seseorang atas misalnya atas rambutnya yang lurus misalnya, atau rambutnya yang rapi, atau matanya yang indah misalnya, maka ini bukan masuk dalam kategori alhamdu, karena ini maksudnya kategori adalah apa as-sana ya, as-sana ya, as-sana yaitu alal jamil al-jibilli ya, yang dia tidak punya apa namanya, yang dia tidak punya, yang dia tidak punya kuasa atas hal itu, warna rambut misalnya, bentuk mata, warna kulit ya, seperti itu. Jadi ini perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Sama-sama memuji, cuman yang alhamdu itu ala alal jamil, kepada sesuatu hal yang bagus, al-ikhtiyari, yang sifatnya ikhtiyari ya. Itu secara bahasa. Adapun secara urfan, secara uruf itu apa? Fi'lun. Nah, perhatikan, kalau tadi secara lugatan itulah as-sana bil lisan, kalau di sini adalah fi'lun yumbi anta azimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid wa ghairihi. Yaitu fi'lun, sebuah perbuatan yang perbuatan ini bersumber dari apa? Dari ta'zimil mun'im, dari pengagungan kepada zat yang memberikan nikmat ya, min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid wa ghairihi, karena nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada hamid, kepada orang yang bertahmid mengucapkan hamdalah, atau kepada selainnya ya. Jadi itu urfan fi'lun yumbi an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi ya, min haitsu kaunihi ya mun'iman 'alal hamid wa ghairihi ya. Jadi itu alhamdu al-urfi ini, hamdu dalam makna urf ini itu sama dengan asyukru al-lughawi, makna syukur secara bahasa ya. Makna syukur secara bahasa. Adapun syukur secara urf adalah apa? Sarful abdi jami' ma an'ama Allah 'alaihi ya fi ma khuliqa li ajlih. Jadi syukur dalam makna urf itu sarful abdi, yaitu ketika seseorang hamba memalingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk hal yang dia diciptakan karena hal tersebut, yaitu al-ibadah. Jadi ini alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rabb adalah apa? Allah al-khaliq, al-mudabbir ya, al-malik. Itulah al-khalq. Ar-rabb makna dari kata rabb, yaitu pencipta alam semesta, al-mudabbir itu kemudian yang mengatur alam semesta, kemudian al-malik yang memiliki alam semesta. Inilah rabb ya. Dari kata rabb ini jugalah berasal apa? Makna rububiyah, seperti itu. Al-alamin ya, al-alamin itu adalah al-ins wal jin wal malaikah. Ya, al-ins wal jin wal malaikah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, itu maknanya bahwa saya memuji atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ya. Rabbil alamin, ya, yaitu Allah, sifat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Khaliq al-Mudabbir lil alamin. Ikhwati arsyadu syukumullah rahimanillahi ayakum, berbeda dengan hukum basmalah. Kalau hukum hamdalah itu hukumnya 4 saja. Kalau basmalah itu 5, ya. Kalau hamdalah itu 4. Ya. Yang tidak ada itu yang mubah. Karena pada asalnya hukum hamdalah itu sifatnya apa? Mubah. Ya. Sifatnya mubah. Maka menjadi wajib ketika maqamnya adalah maqam melakukan wajib seperti membaca Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Menjadi sunnah adalah hukum asalnya, menjadi haram seorang mendapatkan rezeki yang haram misalnya, kemudian dia bersyukur alhamdulillah, ya. Ini haram. Ya. Atau kemudian seorang melakukan suatu hal yang makruh, ya, dia bertahmid, ya, berhamdalah ketika mendapatkan sesuatu yang makruh, ini juga hukumnya makruh. Ya. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wa bihi, hi di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Kita meminta isti'anah, pertolongan, ya. 'Ala umurid dunya, terhadap perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Ya. Ini menandakan kelemahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ini. Jadi pengakuan kerendahan kita, kelemahan kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Baik itu dalam hal-hal perkara-perkara agama maupun perkara-perkara duniawi. Ya. Kemudian wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin, ya, wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Maka as-salah min Allah itu adalah rahmat. Salawat dari Allah itu adalah rahmat. Ya. Wa minal malaikah, dari malaikat itu adalah istighfar. Ya. Wa minal adamiyyin itu apa? Tadarru' wa du'a. Ya, tadarru' wa du'a. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, maka salatnya Allah, salatnya malaikat, salatnya Allah maknanya adalah rahmah. Ya, salatnya para malaikat maknanya adalah istighfar, ya. Adapun salatnya adamiyyin, ya, manusia, itulah tadarru' wa du'a. Ya. Sallallahu, ya. Adapun assalam maknanya adalah at-tahiyyah. Ya. Ala sayyidina, ya. As-sayyid dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna, adalah sada fi qaumihi, dia kemudian apa menjadi sada, dia menjadi pembesar di kaumnya. Atau kemudian orang yang kathura sawaduhu, dia memiliki banyak pengikutnya, atau kathura jaisuhu, banyak tentaranya. Kemudian mayyufza'u ilaihi fi syada'id, itu orang yang didatangi ketika dalam kondisi sulit. Ya, itu mana sayyid. Dan sifat-sifat ini, mana-mana ini terkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Sada fi qaumihi, Nabi apa namanya di kaumnya beliau adalah orang yang terpandang, orang yang dianggap, ya. Kemudian kathara sawaduhu, banyak pengikutnya, banyak tentaranya. Mun mayyufza'u ilaihi fi syada'id, itu orang yang didatangi ketika dalam kondisi sulit. Ini adalah sayyid. Ya. Wassalatu wassalam ala sayyidina, ya, Muhammadin khatamin nabiyyin. Ya, khatam, ya, di sini bisa dibaca khatam, bisa dibaca khatim. Kalau khatim itu ala wazni fa'il. Ya, ala wazni fa'il. Maknanya apa? Maknanya khatimin nabiyyin, maknanya beliau adalah mutammim jami'il anbiya. Beliau adalah pelengkap, ya, pelengkap seluruh para nabi. Ya, konsekuensinya adalah la nabiyya ba'dah. Tidak ada, karena beliau sudah pelengkap, ya, maka tidak ada nabi. Maka ayyudia klaim kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah membatalkan keislaman seseorang. Kemudian khatam itu alatul khatam. Jadi kalau bahasa kita mungkin segel artinya. Khatam. Jadi sesuatu itu kalau sudah disegel udah enggak bisa lagi di kita misalnya botol sirup disegel udah enggak bisa lagi ditambah. Madu disegel udah enggak bisa lagi ditambah. Maka seolah-olah Nabi itu penyegel kenabian. Maka tidak ada lagi jatah kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah itu beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nabinya di dunia ya, itu dengan i'la dzikrihi dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan meninggikan sebutannya, maknanya ya, hari ini kita berselawat dan di banyak tempat kemudian kita mengucapkan selawat, itulah bentuk ta'zim. Ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, pengagungan Allah kepada nabinya ya, itu dengan senantiasa ya, ada orang di setiap masanya dalam jumlah yang banyak kemudian apa berselawat ke atas Nabi, menyebut Nabi Muhammad SAW dan memujinya. Kemudian wa idamatu syar'ihi, kemudian syariat Nabi Muhammad SAW juga Allah jaga keberlangsungannya. Allah jaga dengan dijaganya Al-Qur'an. Allah jaga dengan terjaganya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari Al-Qur'an As-Sunnah itu. Kemudian ya syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga sampai hari ini ya, meskipun ada hal syariat-syariat yang ya pada satu waktu muncul ya, pada satu tidak muncul misalnya ya. Cuman secara umum syariat Nabi Muhammad SAW masih berlangsung ya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang itulah bentuk ta'zim penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di dunia. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i ya. Kemudian wa fil akhirah, sementara di akhirat ya, Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW ya, itu dengan tashfi'ihi, beliau diberikan hak hak untuk memberikan syafaat ya, hak untuk memberikan manfaat ya. Kemudian kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan al-maqam mahmud ya, wab'athu maqama mahmuda ya, itu adalah al-wasilah yang ini merupakan ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW, pengkhususan ta'zim yang sifatnya khusus kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ingat tersyadir sedukumullah harimullah wa yakum. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian pada Nabi Muhammad SAW kita menyebutkan SAW ya, kemudian pada para nabi-nabi selain beliau ya, kita disebutkan ada dengan alaihi salam ya, dan ini merupakan kebiasaan para ulama ya. Landasannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ya, itu landasan itu adalah sesuai dengan penyebutan atau pensifatan yang ada dalam Al-Qur'an ya. Ketika bercerita tentang Nabi Muhammad SAW di antaranya apa, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima ya, assalah wassalam ya. Adapun kepada para nabi, ketika baik itu secara umum ya, ataupun secara ketika disebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an ya, itu penyebutannya biasanya dengan salam saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, wassalamun alal mursalin ya, ini penyebutan para nabi secara umum hanya dengan menggunakan apa, wassalamun alal mursalin. Dari sinilah ya, dari sighah Al-Qur'an inilah kemudian para ulama ya, ketika penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa, sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika penyebutan Nabi Muhammad menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, adapun ketika penyebutan nabi-nabi yang lain hanya disebutkan dengan alaihi salam. Ikhwati arsyadina sadaqakumullah rahimanallah wa iyyakum, ya. Itu tadi terkait dengan apa namanya? Dengan shalawat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi. Ya. Wa alihi di situ adalah al Nabi Muhammad, di sini sebutkan adalah hum al-mu'minuna min bani Hashim wal Muttalib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, ini adalah pengertian dari Ahlul Bait. Ya. Adapun Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kasyifatus saja, beliau mengartikan atau memaknai al sini adalah jami'u ummatal ijabah. Setiap umat yang menjawab seruan Nabi Muhammad SAW itu dengan Islam, ya, maka dia masuk dalam kategori al. Ya. Penafsiran ini tidak saling menegasikan dan tidak saling menafikannya. Ya, dua-duanya bisa. Kemudian adapun wasahbihi, ya, as-sahbu adalah ismul jama' li sahib. Ismul jama' dari apa? Dari sahib. Ya, secara bahasa makna sahib adalah man bainaka wa bainahu mudakhalah. Orang yang antara dirimu dengan dirinya itu ada mudakhalah, itu kayak semacam interaksi. Ya. Ya. Itu adalah apa? As-sahib. Ya. Secara istilah, ya, at-tabi' li ghairihi al-akhidh bi madhhabihi. Ya. Jadi secara istilah itu adalah orang yang mengikuti orang lainnya. Nah, itu bisa dikatakan sahib atau sahbun, ya, al-akhidh bi madhhabihi, yang kemudian mengambil madhabnya. Maka ashab, jadi ada nanti dalam istilah Syafi'i ada namanya al-ashab, ya, itu maknanya al-akhidh bi madhhabil imam Asy-Syafi'i, ya, itu makna kata as-sahbu. Ya, adapun pengertian sahabat, ya, pengertian sahabat adalah apa? Man laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Ya. Jadi ada liqa, ada pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan iman. Ada juga mengatakan wa in takhallalahu riddatun. Ada yang menambahkan meskipun ada diselingi oleh riddah. Seperti itu. Ini makna sahabat. Adapun jumlah para sahabat, Imam Abu Zur'ah, ya, Razi, yaitu beliau mengatakan jumlah para sahabat itu sekitar 124,000. Ini dihitung ketika apa? Ketika Nabi Muhammad, ketika Hajjatul Wada. Jadi ketika orang yang ketika Haji Wada, jumlah kaum muslimin itu 124,000. Ya, itu menurut siapa? Menurut Abu Zur'ah. Adapun menurut Imam Ar-Rafi'i, ya, itu sekitar 160,000, ya, sekitar 160,000. Ya, tentunya ini adalah hitungan yang sifatnya takribiyah, ya, perkiraan. Ya, sifatnya apa? Sifatnya lah perkiraan. Adapun orang yang terakhir wafat dari kalangan sahabat, sebutkan siapa? Abu Tufail Amir bin Wa'ilah Al-Laitsi. Ya. Itu adalah orang yang terakhir wafat, itulah sahabat yang terakhir wafat, wafatnya pada tahun 100 Hijriah. Ya. Kemudian ikhwati arsyadakumullah harimullah yakum, ya, muallif melanjutkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini adalah kata pengakuan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah tadi di awal juga wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa untuk perkara-perkara agama kita membutuhkan isti'anah, ya, tidaklah kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melakukan sebuah ibadah kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kepada kita untuk berada dalam amalan ketaatan. Di sini wala haula wala quwata, al haul juga maknanya sama dengan al quwah, itu kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Sebagian menafsirkan la haula ala anil maksiyah, tidak ada daya bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan, ya. Wala quwata juga tidak ada daya bagi kita, kekuatan bagi kita untuk melakukan ketaatan, ya. Illa bi taufik minallah, kecuali Allah berikan taufik kepada kita. Jadi khatir asyari sadukumullah rahimunallahu ayakum, ini hal yang penting, ya. Hal yang penting yang perlu kita apa ya, kita istihdar dalam setiap amalan-amalan ketaatan, dalam setiap. Jadi ketika kita melihat seorang yang terjatuh kepada kemaksiatan, ya, maka nazar kita kepada mereka jangan kemudian kita melihatnya dengan kesombongan. Menjatuh kemaksiatan. Tapi kita melihat bahwa yang menghalangi antara kita dan kemaksiatan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka la haula wala quwata illa billah ini merupakan pengagungan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendeklarasian bagi kita bahwa kita ini ya lemah. Ya, kita ini lemah. Ya. Apapun yang prestasi kita, apapun yang bisa kita lakukan, kita bisa ini, kita bisa itu dan lain sebagainya, tanpa ada maunah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mungkin. Ya. Baik itu dalam meninggalkan kemaksiatan, ya, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kekufuran, ya, semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun dalam mengerjakan ketaatan, ya. Baik hal yang sifatnya sunnah, hal yang sifatnya wajib dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwati arsyari sadakumullah rahimahullah yakum, kita lanjutkan faslun, ya. Faslun secara bahasa, faslun itu adalah al-hajis baina syai'aini. Secara bahasa faslun itu adalah pembatas antara dua hal, ya. Al-hajis baina syai'aini, pembatas antara dua hal. Itulah makna dari kata faslun. Maka urutannya kalau dalam penulisan kitabnya para ulama, biasanya pertama adalah kitab, ya. Kitab. Kemudian setelah kitab itu adalah apa? Kitab secara bahasa maknanya adalah dhammu, ad-dhammu wal jama', itu mengumpulkan, ya. Kemudian setelah kitab ada nanti namanya bab. Nah, setelah bab baru namanya faslun, itu urutannya. Kitab, bab dan faslun. Ya. Mau dilanjutkan lagi biasanya far'un, mau dilanjutkan lagi mas'alatun atau masail, mau dilanjutkan lagi ntar ada tambih, ya. Jadi itu urutan-urutannya biasanya, ya, seperti itu. Maka di sinilah faslun, ya, fi arkanil Islam. Faslun fi arkanil Islam, ya. Fi harfu jar, kemudian arkan, ya, arkanlah jamak dari ruknun. Ruknu itu adalah apa? Ya, janibu syai'il aqwa. Jadi bagian sesuatu yang paling kuat, ya, bagian dari sesuatu itu yang paling kuat, itu namanya ar-rukn, ya. Fi arkanil Islam, adapun kemudian al-Islam, ya, al-Islam maknanya adalah apa? Maknanya al-istislamu lillah bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, itu makna al-Islam. Islam adalah al-istislam lillah, ya. Totalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu, dan kemudian tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ah, dengan taat. Yang ini adalah kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya, ya, perintah dan larangan, ya. Kalau tadi tauhid itu dengan istislam, jadi ifradullah, dengan apa, penyerahan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui bahwa sungguhnya Allah adalah pencipta, kemudian Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan untuk diibadahi, ya. Kemudian yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian inqiyad, ya, tunduk, ya. Kalau inqiyad ini lebih kepada biasanya hal-hal yang sifatnya zahirah, ya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. dalam hal perintah-perintahnya, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wal bara'atu minasyirk, dan berlepas diri dari kesyirikan, ya. Baik itu orang yang melakukan kesyirikan ataupun berlepas diri dari kesyirikan itu sendiri sebagai sebuah perbuatan. Ya. Karena kesyirikan adalah sesuatu yang tidak apabila seorang mati dalam kesyirikan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosanya. Maka ikhwati arsyad yang sudah kumullah harimullah yakum, ya, dalam kita harus apa ya? Harus senantiasa mawas diri terhadap kesyirikan-kesyirikan ini, ya. Baik itu syirik-syirik yang sifatnya zahirah, syirik-syirik yang sifatnya tampak, ataupun syirik-syirik yang sifatnya samar ada syubhatnya, ataupun kemudian syirik-syirik yang sifatnya khafi. Syirik-syirik yang sifatnya tidak tampak. Ya. Bukankah kemudian Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika usyrika bika syai'an wa na'lamuhu wa astaghfiruka, ya, wa ana la'alam. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui, dan saya beristighfar kepadamu dari kesyirikan yang tidak saya ketahui. Ya. Jadi ini bentuk, yes, mudah-mudahan Allah menjaga kita, bentuk penjagaan Allah. Kita lindungi kita tidak terjerumus ke dalamnya, ya. Kemudian hal-hal yang tanpa kita sadari itu kita berharap kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi mengampuninya yang tidak kita sadari. Kemudian ikhwati arsyadin sudakumullah rahimanallahu wa iyyakum, arkanul Islam khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Meskipun syahadat ini terdiri dari 2 bagian, syahadatul la ilaha illallah dengan syahadat anna Muhammadan nabi, anna Muhammadan Rasulullah, anna Muhammadan Rasulullah, tapi kemudian ya dalam hal ini dijadikan satu asyhadah, ya. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang dikatakan bersyahadat hanya dia bersyahadat satu tanpa yang lainnya, dia meninggalkan yang satu tanpa yang lainnya. Maka 2 ini sesuatu hal yang kemudian tidak boleh dipisahkan, ya. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemudian sesembahan, ya, baik itu sesembahan dalam berupa ibadah yang sifatnya, ya, sujud, kemudian dzabah, sembelihan, ya, ataupun sifatnya doa. Ada yang juga sesama yang sifatnya dia tadi yang sifatnya ibadah, ada yang juga dia ditaati, ya, sesembahan bentuk ibadahnya itu, bentuk penyembahan itu adalah sifatnya apa, ketaatan, ya. Ada juga kemudian yang sifatnya diikuti. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang disembah, la ma'budah. Maka tidak ada yang layak, ya, kemudian disembah secara mutlak, diikuti secara mutlak, kemudian ditaati secara mutlak kecuali bihaq, ya, tanpa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, anna Muhammadan Rasulullah. Ya, makna dari anna Muhammadan Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar, wa tasdiquhu fi ma akhbar, wa ijtima'u wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa la yu'bada illa bima syara'. Jadi makna bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ta'atuhu fi ma amar, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah-perintahnya. Tasdiquhu fi ma akhbar, kemudian membenarkan setiap kabar-kabar yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajtinabu amma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa-apa yang Nabi larang dan Nabi larang. Ya, wala yu'bada bima syaa'a bima syara', dan tidaklah kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali apa? Kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi 4 poin ini yang kemudian menjadi perwujudan dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu rukun yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah wa iqamus shalah. Ya, kalau kita artikan di sini ya mendirikan salat, ya. Iqamah bisa bermakna, maknanya lah al-mulazamah wal istiqrar. Ya, mulazamah wal istiqrar. Ya, melaziminya dan melakukannya secara terus-menerus. Ya, ada juga yang menjelaskan bahwa mana iqamah di sini adalah apa? Ada'uhu ala wajhil kamal. Ya, jadi melaksanakannya dengan bentuk yang sempurna. Ya, ini maknanya iqamus shalah. Ya, adapun as-shalah secara bahasa maknanya adalah doa. Ya, secara bahasa as-shalah itu maknanya doa. Ada yang mengatakan doa mutlaqan, ada yang mengatakan doa lil khair. Ya, doa secara mutlak. Ada yang juga mengatakan doa apa? Doa untuk kebaikan. Ya. Adapun secara istilah itulah aqwal wa af'al mufattatahah bitakbir, ya, ya mukhtatamah bitaslim. Ya, adalah kumpulan dari aqwal, kumpulan dari ucapan, wa af'al dan kumpulan dari perbuatan yang itu dimulai dengan takbir, istilah takbiratul ihram, ya, mukhtatamah bitaslim, yang kemudian diakhiri dengan salam. Itulah salat secara istilah. Ya. Iqamus shalah. Kemudian yang berikutnya wa ita'uz zakah, yaitu ya ita ini namanya iqta, ya, adapun zakah secara bahasa nama artinya adalah annama wa tathhir, yaitu berasal dari kata nama yanmu, yaitu apa namanya tumbuh dan berkembang, adapun tathhir itu adalah mensucikan. Ya, adapun kemudian secara istilah adalah az-zakah ismun lima yukhraju an malin aw badarin ala wajhin makhsus, yaitu nama dari segala sesuatu yang dikeluarkan, ya, dikeluarkan an malin aw badarin karena harta, ya, atau badan, ya, ala wajhin makhsus dalam wajah yang khusus. Nanti ya dalam bab zakat kita akan pelajari misalnya al-badan di sini berarti contohnya adalah zakatul fitr. Kalau mal itu nanti ada yang bentuknya tijarah, ada yang bentuknya apa namanya emas dan perak, zahab wal fiddah, ada yang kemudian bentuknya nanti zakat peternakan, ya, ada yang kemudian zakat pertanian, ya, dan lain-lain ala wajhin makhsus dalam bentuk yang khusus. Misalnya nanti ada aturannya, ada nisabnya, ya, ada kemudian haulnya dan lain sebagainya. Itu adalah apa? Itu adalah az-zakah. Kemudian as-sawmu itu lughatanlah al-imsak, ya, istilahan itulah imsak makhsus ala wajhin makhsus biniatin makhsus, ya, menahan yang sifatnya khusus, ya, ala wajhin makhsus, ya, dalam tata cara yang sifatnya khusus pula, biniyatin makhsus dengan niat yang khusus pula. Atau ada yang mengartikan shaum itu adalah al-imsaku, ya, ansa iril muftirat, ya, min aklin wa syurbin wa jima'in wa al-imsaku ansa iril muftirat min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dhalik, ya, min thulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ya. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya, baik itu berupa makanan, minuman, hubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jadi itu adapun Ramadan, ya. Apa namanya? Shaumu Ramadan. Ramadan di sini adalah Asyhar Tasi, bulan ke-9, ya, dari Syahrul Hijriyah. Ya, ini kita harus saya mengingatkan sedikit pada poin ini bahwa kita harus mengingatkan diri kita dan anak-anak kita untuk senantiasa berta'aluk, untuk senantiasa memiliki keterikatan dengan bulan-bulan Hijriyah. Kenapa? Karena bulan-bulan Hijriyah itu dan penanggalan-penanggalan Hijriyah itu kaitannya dengan seluruh tasyrik. Ya. Haul dalam zakat, hitungannya apa? Hitungannya setahun, bukan setahun Masehi tapi tahun Hijriah. Ya. Kemudian nanti iddah perempuan, ya, 3 bulan misalnya. Ya, maka 3 bulan itulah 3 bulan pada bulan Hijriah. Kemudian nanti seorang anak umur 7 tahun misalnya, umur tamyiz, ya, 7 tahun di sini bukan 7 tahun Masehi tapi 7 tahun Hijriah. Maka kita saya melihat ini merupakan hal yang perlu kita evaluasi bagi diri kita agar kita senantiasa dekat dan mengetahui bulan-bulan Hijriah karena erat kaitannya dengan banyak macam segala macam ibadah. Puasa ayyamul bid, Asyura, Tasu'a dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Adapun Ramadan, ya, itu berasal dari kata romba, yaitu yang mananya adalah ishtidadul hararah. Ya. Katanya ketika bulan ini mau diberi nama, maka penamaan itu terjadi pada kondisi yang amat sangat panas sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian naik haji bagi yang sanggup, ya, bagi yang sanggup. Maknanya di sini adalah al-hajj itu secara bahasa maknanya al-qasdu, ya. Kemudian secara istilah maknanya qasdul bait bi niyatin nusuk, ya, meniatkan untuk menuju baitullah, ya, Ka'bah, bi niyatin nusuk, dengan niat ibadah. Perhatikan, dengan niat ibadah. Karena ada juga yang datang ke baitullah niatnya jalan-jalan, ya. Ini perlu diperhatikan. Ya, istata'a di sini adalah maknanya ataqa wa qadara, ya. Istata'a mampu, ya. Ataqa wa qadara maknanya di sini adalah azat wa rahilah. Dia punya bekal. Bekal di sini baik itu bekal untuk orang-orang yang dia tinggalkan kalau dia memiliki tanggungan, ya. Maupun bekal untuk dia ketika haji tersebut. Dan rahilah, dan dia punya sarana untuk perjalanan, ya. Kalau dulu dia punya kendaraan, ya, kalau hari ini ya dia punya uang untuk beli tiket pesawat, ya, gampangannya seperti itu, ya. Begitu juga umrah hukumnya juga wajib, tapi bukan masuk dalam rukun Islam, ya. Kemudian hal berikutnya fi arkanil iman, ya, arkanul iman sittatun, ya, iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, ya, minallahi taala, ya. Jadi pertama yang perlu saya berikan catatan di sini adalah makna dari al iman itu sendiri. Al iman itu adalah at-tasdiq secara bahasa, at-tasdiq secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, adalah i'tiqadun bil qalbi, ya. Keyakinan dengan hati, qaulun bil lisan, ya, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan amal dengan anggota tubuh. Maka kalau dalam ibarahnya para ulama, ya, itu seringnya disebutkan apa? Al-imanu qaulun wa amal, ya. Iman itu terdiri dari qaul, ya, ucapan dan amal, ya, dan amal, ya. Qaulul qalbi itu maknanya tasdiq, ya, ma'rifah, ya, itu tasdik dan ma'rifah itu adalah qaulul qalbi. Adapun amalul qalbi itu maknanya tawakkal, kemudian khasyah, khauf, mahabbah, itulah bagian dari amalul qalbi. Kemudian, ya, bagian dari amalul qalbi. Adapun yang berikutnya apa? Wa qaulun wa amalun, qaulul lisan. Qaulul lisan maknanya, ya, ucapan lisan, dalam hal ini mungkin syahadat, ya. Kemudian amalun, ya, bil arkan atau amalun bil jawarih, yaitu mengamalkan dengan anggota tubuh. Inilah iman, ya, pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Baik yang di atas i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan bil arkan atau qaulun wa amalun. Al imanu billah, ya, al iman bi wujudillah, al iman bi uluhiyatillah, bi rububiyatillah, bi uluhiyatillah, bil asma' wa sifat, ya. Kemudian al imanu bil malaikah, ya, beriman kita dengan bahwa para malaikat itu mawujud, makhluk min Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian adapun nama-nama para malaikat yang sampai kepada kita, kita imani. Kemudian sifat-sifat malaikat yang diceritakan, misalnya para malaikat memiliki apa namanya uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', punya ada yang punya sayap 2, 3 dan 4 dan lain sebagainya. Sifat-sifat ya, bagaimana apa namanya Allah menciptakan sifatnya zabaniyah ya, itu wajib kita imani. Kemudian kita juga beriman kepada apa namanya amal ya, jadi para malaikat muwakkal bil wahyi, misalnya para malaikat yang muwakkal bil arzak, ada yang muwakkal dengan apa sualul kabar dan lain sebagainya. Kemudian al-iman bil kutub ya, iman dengan kitab ya, bahwa malaikat bahwa kutub-kutub itu adalah diturunkan dari Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kutub-kutub tersebut adalah hak adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada namanya kita imani, yang sampai kepada kita, kemudian kita tasdik, kita benarkan kabar-kabar yang ada dalam kutub-kutub tersebut, kemudian ya kita amalkan hukum-hukum yang ada selama hukum-hukum tadi tidak mansukh ya, tidak terhapus. Kemudian al-imanu bir rusul ya, iman kepada para rasul ya, bahwa risalah mereka adalah hak, iman kepada nabi dan rasul, risalah yang mereka bawa adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kita ketahui nama-namanya ya. Kemudian ya apa namanya membenarkan apa-apa yang sahih dari cerita-cerita para nabi tersebut, kemudian mengamalkan syariat ya nabi yang atau rasul yang diutus kepada kita. Kemudian juga ada iman kepada hari kiamat ya, yang mana iman mereka kiamat ini itu mencakup tiga hal. Pertama adalah al-iman bil ba'ts ya, beriman dengan hari berbangkit ya. Kemudian iman dengan al-hisab wal jazaa, iman dengan adanya hisab dan jazaa di akhirat. Kemudian al-iman bil jannah wan nar ya. Kemudian bagian dari ini adalah al-iman dengan apa namanya? Al-iman dengan barzakh, yaitu dengan sualul apa naimul qabr ya. Nikmat kubur dan azab kubur. Ya. Kemudian al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman dengan takdir ya, yang baik ataupun yang baik ataupun yang buruk ya. Jadi seperti itu. Khairi arsyadakumullah rahimanallahu wa iyakum. Ya, mungkin tafsil dari arkanul iman ini nanti akan dijelaskan oleh para asatidzah yang lainnya dalam apa namanya dalam pembahasan akidah tentunya ya. Cuman ini adalah kita jelaskan di sini sebagai ya sebagaimana muallif di sini mencantumkan arkanul Islam dan arkanul iman, maka menjadi keharusan bagi saya sendiri untuk menjelaskan poin-poin ini ya. So, kemudian makna ya, makna tauhid tadi sudah kita singgung, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ma'bud yang hak ya, yang dalam alam semesta ini yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk langsung kepada bab-bab fikih. Di sini mualif ya, Syekh Salim Sumer Al-Hadrami itu memulainya dengan alamatul buluh, tanda-tanda buluh ya. La'alla barangkali alasan beliau memuat bab ini adalah karena tadi dengan buluh adalah seseorang apa namanya menjadi mukallaf ya. Dengan adanya tanda-tanda buluh ini seorang menjadi mukallaf sehingga wajib baginya kewajiban-kewajiban syariat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.